Ini itu pre. Ini yang campur, campuran yang, untuk martabak yang, ini. Yang itu pre saat yang gede itu ya. Nah, yang terakhir ini pre kalau kita iya. Nyebutnya. Iya, betul. Leek, ada yang nyebut leek itu namanya. Ya, oh, itu betul. Leek itu. Ada yang bisa bantu ya? Master. Mungkin kucai sama daun bawang ya, mungkin. Ah. Walhasil kedua-duanya masuk keluarga Kurof. Dia disebut Kurof karena aromanya mirip-mirip, bau-bau mirip, dan dia memang terutama yang daun bawang, yang memang dia asal dari bawang merah, itu ada daun hijaunya itu. Kembali kepada pembahasan di tadi, bawang putih, bawang merah maupun kuaf dengan sekian jenisnya tadi, bawang daun bawang atau kucing bilang pun pre, jadi apa disebut, kok ada yang kirim namanya Pret Master. Ini makruh untuk dimakan setiap yang memang punya aroma yang tidak sedap, terutama saat itu mentah, dimakan mentah. Ya makruf sebagai teman nasi, biasanya makan nasi gabuli itu dibuat sayurnya, segar memang. Makan. Jumhur mengatakan itu makruh dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kana Rasulullah utiitab kala minhu wa ba'atha bifadlihi ilayya. Rasulullah jika dikirim makan, beliau makan bagian, kemudian sisanya beliau kirim ke aku. Innahu ba'atha ilayya yawman bifadlah lam ya'kul minha. Satu hari beliau kirim ke aku, kan sebagai sisanya beliau enggak makan sama sekali. Lianna suman, kata Boim, karena makanan yang ini ada bawangnya putih. Fasal tuhu aharamunhu, aku harus apa mau makan kau kasih ke aku. Kala lah, beliau jawab tidak. Walakin aku min akhiri, tapi aku membencinya, yang tidak menyukainya karena aromanya. Qala fa inni akrah ma karihta. Sebagai sahabat mengatakan, kalau begitu aku juga membenci, aku juga tidak menyukai apa yang disenangi ya Rasulullah SAW. Begitu pula dalam hadis Jabir, an akala min hadhihi baqlah, barang siapa yang makan dari nasi ini, bawang putih yang dimaksud, man akala al-basal wa thum qurrat fala yaqrabana masjidana bainal malaikah ta'adza mimma ta'adza minhu Banu Adam. Barang makan ini, bawang merah, bawang putih, roti, daun bawang, maka jangan dia mendekati masjid kami, karena malaikat gabu seperti manusia juga terganggu oleh rombongan, tidak membuat nyaman. memang sebabnya itu mengganggu mukminin yang sholat, sementara itu tempat ibadah orang mau khusyuk, gangguan begitu pula para malaikat. Alhamdulillah, dilarang untuk di karena alasan itu. Nah, tapi tadi itu aku, kalau dimakan dalam keadaan ketika dia dimasak, aromanya hilang. Ada asar dari Umar radhiyallahu anhu. Amituha tabuk. Matikan, yakni aromanya. Matikan aromanya dengan kalian masak. Baik. Yang berikutnya adalah makanan gelatin nabati dari tumbuh-tumbuhan atau hayawani, gelatin dari binatang yang halal, binatang yang mubah boleh makan, yaitu gelatin ayam, dari ayam, gelatin sapi. Nah, bahasa antum sama, gelatin. Halo. Sama-sama. Pan. Gelatin ya. Nah, mubah menggunakan bahkan memakan gelatin yang abadi maupun ini yang selama binatang itu halal ubah untuk dimakan. Demikian koror keluar di majma' fiqih yang induk pada munadzamah Muktamar Al-Islami. Begitu pula majma' al-fiqih yang menginduk kepada rotoh dalam, dan itu pula fatwa dari lajnah. Baik, dalilnya antara lain firman Allah dalam Al-Qur'an, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah yang ciptakan semua yang di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi. Allah ciptakanmu. Dimubahkan berarti untuk kalian ambil manfaatnya. Firman Allah pula dalam Al-Baqarah, "Ya ayuh, kul mimma fil ardi halalan tayyiba." Wahai manusia, makan olehmu ini halal dan tayyiba dan baik. Nas umum. Halalnya setiap yang thayyib, yang baik di muka bumi ini. diharamkan kalau ada nas yang jelas mengharamkannya atau dari hadis Rasulullah SAW. Selama tidak ada dari keduanya, kembali kemannya mubah dan halalnya yang thayyib Allah dan dimukul. Yang ketiga, hadis Ibn Abbas, kana ahlul jahiliyah yakulun asya wa yatrukun asya. Dulu masyarakat jahiliyah ada yang mereka makan, ada yang mereka tinggalkan. Takadzuran. Mereka tinggalkan karena mereka merasa rih, merasa jijik. Huwa anzal kitab ahalla halala harrama harrama. Maka Allah utus Rasul-Nya, Allah turunkan pada beliau kitabnya, Allah halalkan yang halal, Allah haram yang haram. Allah fahuwa halal. Maka yang Allah halalkan, ya halal semuanya. Jadi ya haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afu. Yang Allah diamkan, enggak Allah hal haramnya itu pemberian dari Allah, afu. Allah termasuk yang Allah perbolehkan. Kemudian beliau baca ayat ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu la akhir ayat. Katakan, tidak aku dapati yang haram atas yang memakannya dari yang diwahyu kepadaku, kecuali baru Allah sebutkan daging babi, bangkai ini dan gelat tidak termasuk daripadanya. Itu kalau dari nabati atau binatang yang mubah dimakan. Yang kedua dari persoalan ini, gelatin wani, tapi dikeluarkan dari binatang yang haram, maka haram untuk digunakan maupun dikonsumsi, dimakan. Seperti kulit babi dari tulang babi, enggak salah seringnya dari tulang diambil itu latin. Itu pula yang menjadi fatwa sama dari Lajda'ima, Robito Alam Islami, dan Al-Fiqih. Karena Allah haramkan bangkai, darah, daging, dan itu mencakup semuanya. Babi ketika diharamkan ya bukan dagingnya saja, walaupun itu intinya. Ini semuanya, kulitnya, tulangnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, termasuk gelatin ini tadi. Nah, itu beberapa pembahasan tentang paham makan dan hukumnya. Insyaallah ini untuk bertemu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Naam. Baik, jazakallahu khair. Ini Fahmi bil Wail ada mau tanya soal, Ustaz. Fahmi, fadal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan, Ustaz. Ustaz, ana nak tanya Kalau kita dalam toilet, Zat, macam mana kita nak berdoa sebelum nak wuduk tu? Boleh. Larangan. Nah, larangan orang menyebut nama Allah atau berzikir itu saat telanjang bulat atau saat dia menjalani buang hajatnya. Walaupun bukan di toilet, bahkan misalnya kebetulan di hutan atau di gurun pasir orang sedang buang hajat, nggak boleh berzikir di situ. Dia sedang mengeluarkan hajatnya. Adapun di toilet, keadaan antum berpakaian, pakai sarung, pakai celana, berwudu baca bismillah, nggak mengapa. Labas. Paham, Ustaz. Nah. Nah. Syukran, Ustaz. Barakallahu. Dan itu bisa dilafazkan, Ustaz, atau dalam hati, Ustaz? Nah, dilafazkan enggak apa-apa. Bismillah. Nah. Baik. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin tidak ada tutup dulu, Ustaz. Naam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.